Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-179 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara jalan dan juga aqidah al-sunnah wal-jamaah. Beliau mengatakan, rahimahullah, وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. Dan mereka mengetahui, menyadari, meyakini, bahwasanya ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah. Allah mengatakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Dan Nabi mengatakan, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ Kitabullah. Sungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. Sehingga mereka memiliki ta'zim terhadap kalamullah dan apa yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah sidq. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan wa adalan. Sidqan fil akhbar wa adalan fil ahkam. Benar di dalam berita-berita dan adil di dalam hukum-hukum. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menawarkan petunjuk, menawarkan jalan keluar. Tapi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga meskipun ucapan manusia tersebut dihiasi dengan berbagai hiasan, sehingga terlihat indah dan semua diterima oleh manusia, tetap mereka yakin petunjuk Nabi itulah yang paling benar, yang paling baik untuk manusia. Karena petunjuk beliau berasal dari mana? Berasal dari Allah. Petunjuk beliau adalah berasal dari Allah. Dan Allah Azza wa Jalla, dialah yang maha mengetahui dan dialah yang maha bijaksana. Kita manusia hanya sesuai dengan apa yang kita miliki. Akal kita yang kurang, pikiran kita yang kurang. Kemudian kita memberikan jalan keluar. Adapun Allah SWT, maka dengan ilmunya yang sangat luas dan kebijaksanaan Allah SWT, mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Dan itu Allah wahyukan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada kita sehingga petunjuk beliau adalah petunjuk yang meskipun secara zahir mungkin kalau kita ngikut sunnah ini nanti saya rugi, nanti saya demikian dan demikian, ini was-was dari syaitan. Ahlu sunnah wal jamaah terkadang ada was-was seperti itu, tapi dia meyakini petunjuk Nabi itu adalah petunjuk yang paling baik. Terkadang berat ya, karena hawa nafsu, akhirnya seseorang menyelisih apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Tapi bukan berarti dia kemudian keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidak. Tapi dia ya'lamun, dia mengetahui, dia menyadari. Meskipun terkadang dia belum mengamalkan. Tapi dia sadar, sesadar-sadarnya, sunnah Nabi itu adalah yang paling baik. Itulah yang harus ana amalkan seharusnya. Cuma mereka bertingkat-tingkat, ada yang Allah berikan taufik untuk segera mengamalkan, ada yang menunda, ada yang masih mengikuti hawa nafsunya. Kemudian fayu'thiruna kalamallah ala ghairihi min kalami an asnafin nas. Maka mereka mendahulukan ucapan Allah dibandingkan ucapan yang lain, ucapan manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad. Dan mereka mendahulukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan petunjuk seluruh manusia. Ini berkaitan dengan ucapan sebelumnya. Karena mereka meyakini bahwasanya kalamullah adalah asdaq, maka mereka mendahulukan kalamullah dibandingkan seluruh ucapan manusia. Mungkin di sana datangkan ucapan profesor atau penemu fulan dan seterusnya, kemudian mendatangkan buktinya secara ilmiah dan seterusnya. Kalau itu bertentangan dengan ucapan Allah, maka kita tinggalkan ucapan tadi dan mereka mendahulukan ucapan Allah. Ini tariq ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula petunjuk Nabi Muhammad, lebih kita dahulukan daripada petunjuk yang lain. Orang membuat teori, kaedah-kaedah, tapi kalau itu bertentangan dengan petunjuk Nabi, maka kita tidak akan menerimanya dan kita mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW di atas petunjuk seluruh manusia. Walihada summu ahlal kitabi wa sunnah. Oleh karena itu, karena mereka mendahulukan ucapan Allah di atas yang lain, mendahulukan petunjuk Nabi dibandingkan dengan petunjuk yang lain, dan mereka menuntut ilmu, mengikuti Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat. Summu ahlal kitabi wa sunnah. Mereka dinamakan sebagai ahlal kitabi wa sunnah. Orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW.